Cek, cek, cek, cek, sound, cek, cek, cek, bismillah, bismillah, cek, cek, sound, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kalian umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Sebelum saya masuk kepada pembacaan tafsir, maka saya ingin mengingatkan, buruknya kaum Yahudi salah satunya adalah, ini kan masih berkenaan dengan kaum Yahudi. Buruknya kaum Yahudi, surat pertama dalam Al-Quran itu sudah menceritakan jeleknya kaum Yahudi. Yang mana ayatnya? Ghairil maghdubi alaihim. Selain jalan yang dimurkai atas mereka. Waladhdallin. Dan selain orang-orang yang sesat. Al-maghdubu alaihim adalah kaum Yahudi. Dan para ulama tafsir bersepakat akan hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya al-maghdubu alaihim adalah Yahud, kaum Yahudi. Dan ada pelajaran menarik juga dari kaum Yahudi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan nama-nama Yahudi itu banyak. Nama-nama Yahudi banyak sekali. Tetapi ketika Allah menghina Yahudi, maka pasti pakai nama Yahud. Ada namanya Bani Israel, ya, ada namanya Ahlul Kitab, ada namanya Al-Yahud. Maka tidak pantas kalau seandainya kita memanggil atau menyebut negara Yahudi sekarang dengan negara Israel. Karena dia fi mawdhi'iz dzam. Ya. Kalau Yahudi itu dipakai untuk ketercelaan, nama dari sebuah bangsa yang tercela. Adapun Israel adalah nama Nabi Ya'qub. Dan memang semuanya keturunan dari keturunan Ya'qub alaihissalam. Tapi Allah menyebutkan Yahudi itu pada sebuah bentuk selalu apa? Cela. Coba misalkan Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ullah." Seperti surat Al-Jum'ah tadi. Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang Yahudi. Ada penyebutan Yahudi. Jika kalian mengaku adalah orang-orang terdekat dengan Allah, maka silahkan kalian minta kematian kepada Allah. Jika kalian benar. Satu. Kemudian Allah juga menyebutkan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ. Kaum Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Lihat, Allah mencela. Bal yadahu wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat akibat perkataan dan ucapan mereka tersebut. Lihat ya. Ingat sekali lagi, nama-nama Yahudi itu banyak. Yahudi, Ahlul Kitab, Bani Israel. Tetapi untuk Yahudi Allah sering memakai apa? Untuk celaan. Maka bangsa yang sekarang yang paling pantas kita sebut dengan bangsa Yahudi. Negara Zionis tersebut. Baik, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan lagi mereka, yaitu surat Al-Baqarah awal-awal surat itu menyebutkan tentang orang munafik, akhir-akhir surat sekarang Allah menyebutkan tentang kaum apa? Yahudi. Ini tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah bahwa Allah mulai dari pertama Al-Quran sudah mengingatkan, wahai kaum muslim, ini loh Yahudi, buruk sifatnya, jangan kalian ikuti mereka. Itu maksudnya. Ya, dari pertama sudah Allah tegaskan, dilanjutkan dengan yang kedua, terus. Ini menunjukkan bahwa kalian wahai kaum Yahudi, kalian wahai kaum muslim, jangan mengikuti kaum Yahudi. Di antara perbuatan yang mengikuti kaum Yahudi adalah menyombongkan diri dengan keturunan. Nah, itu. Ya. Kita lanjutkan sekarang tafsir ayat 142. Qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah taala mengatakan, qad istamalatil ayatul ula ala mu'jizatin wa tasliyah wa tatma'inni qulubil mu'minin wa'tiradin wa jawabihi min thalathati awjuh wa sifatul mu'tarid wa sifatul musallam lihukm muslim lihukmillahi dinahu. Artinya, ayat pertama meliputi mu'jizat dan hiburan, serta menenangkan hati kaum muslim. Juga sebuah bantahan beserta jawabannya dari tiga faktor. Ayat pertama maksudnya ayat 142 yang berbunyi tadi, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Dari mana? Apa? Syekh menyebutkan ayat pertama meliputi mukjizat. Maksudnya apa? Mukjizat. Bahwasanya Al-Qur'an sudah mengabarkan kiblatnya umat Islam akan dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Sebelum itu terjadi. Jadi kan ceritanya Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Selama di Madinah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Kalau kiblat kita sekarang ke sana, Ka'bah, Baitul Maqdis 180 derajat belakang. Jadi kan terasa sekali bedanya, Pak. Terasa sekali kangi kiblat. Maka ayat pertama meliputi mukjizat. Apa maksud ayat pertama? Yaitu ayat yang ke-142 dalam juz 2 ini. Itu maksud ayat pertama. Meliputi mukjizat karena Allah telah memberitahukan bahwa sebelum terjadi bahwa kiblat akan dipindahkan. Dan ini mukjizat Al-Qur'an, dan sering sekali Allah menyebutkan mereka begini dan akhir hidupnya memang seperti itu. Seperti Abu Lahab. Turun ayat tersebut, Allah berfirman, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar oleh api neraka yang mempunyai gejolak. Ini menunjukkan Abu Lahab, dan ini mukjizat Al-Quran. Abu Lahab sampai akhir hayatnya, apa? Kafir, tidak beriman. Dan itu mukjizat. Itu makna ayat pertama meliputi mukjizat. Artinya Allah telah memberitahukan kiblatnya kaum muslim yang asalnya di Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Padahal belum terjadi. Setelah terjadi, inilah yang disebut dengan mukjizat. Sama para sahabat. Ayat turun, Allah mengabarkan para sahabat diridhai oleh Allah. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan para tabi'in yang mengikuti mereka, mereka diridhai oleh Allah. Lihat, para sahabat diridhai oleh Allah padahal mereka masih hidup. Kalau bahasa kita, mungkin enggak para sahabat akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah? Mungkin gak di dalam kuasa Allah, mungkin gak? Mungkin. Tetapi berkat ayat tadi, dan itu mukjizat Al-Quran, maka akhirnya para sahabat semuanya diridhai oleh Allah. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Sama seperti ini. Nah, itu makna mukjizat. Ayat pertama meliputi mukjizat dan hiburan. Hiburannya dari sisi mana, Pak? Hiburannya yaitu Allah mengatakan bahwasanya yang mencela kaum muslim orang-orang bodoh. Yang mencela orang-orang muslim adalah orang-orang apa? Orang bodoh. Kan bukankah Allah berfirman di awal ayat, sayaqulus sufaha, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia mengatakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, apa yang menyebabkan mereka berpindah kiblat? Kemudian serta menenangkan hati kaum muslim. Kalau Allah di dalam ayat ini menjawab tentang kaum Yahudi, kenapa sih pindah dari Baitul Maqdis ke kiblat ke Ka'bah lagi? Maka jawabannya mudah. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ini namanya menenangkan hati kaum muslim. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memiliki bagian timur dan bagian barat. Bagi kita menghadap kemana saja itu adalah apa? Menghadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kenapa dihadapkan ke kiblat? Hanya untuk penyatuan arah. Adapun tidak ada urusan kita apakah kita menyembah matahari di timur atau matahari barat, tidak ada urusan kita. Apakah kita menyembah bagian timur, bagian barat, tidak ada urusan. Baitul Maqdis atau Masjidil Haram, tidak ada urusan. Yang menjadi ukuran adalah kita menyembah siapa? Allah. Nah, ini bantahan untuk kaum Yahudi yang mencela Allah dan orang-orang beriman. Kemudian penulis mengatakan juga sebuah bantahan berserta jawabannya dari tiga faktor. Ya, dari tiga faktor. Dan sifat orang-orang yang membantah serta sifat orang-orang yang menerima hukum Allah sebagai agamanya. Di sini nanti Allah akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang membantah agama Allah dan sebaliknya sifat-sifat orang yang menerima agama Allah. Kemudian penulis mengatakan, fa akhbara ta'ala annahu sayatridu as-sufaha'u minan nas wa humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Nah, ini bagus ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya bahwa orang-orang bodoh di antara manusia akan membantah, yaitu mereka orang-orang yang tidak mengenal kemaslahatan bagi diri mereka sendiri. Catat baik-baik, orang bodoh adalah orang yang tidak tahu untuk dirinya penting mana yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengenal untuk dirinya kepentingan, kebaikan, itulah orang bodoh. Dia mengerjakan sesuatu tapi dia tidak tahu apakah ini baik untuk dirinya atau tidak. Ini orang bodoh ini. Paham maksud saya? Ya, orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui kebaikan untuk dirinya atau tidak. Disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Mereka lah orang-orang yang tidak mengenal kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan bagi diri mereka sendiri. Bahkan, ya, bal yudayyi'unaha wa yabi'unaha bi'abkhasi saman. Bahkan mereka menyia-nyiakan dan menukarnya dengan harga yang paling rendah. Wahumul yahudu wan nasara wa man ashbahahum minal mu'taridin ala ahkamillah wa syara'i. Mereka lah itu, mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang semisal dengan mereka dari orang-orang yang suka membantah hukum-hukum Allah dan syariat-syariatnya. Maka Pak, kalau boleh digarisbawahi di sini, orang yang membantah dan sering mengingkari hukum Allah, mereka itu orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat diri mereka. Yang mengerjakan sesuatu tetapi tidak tahu apakah ini manfaat untuk dia atau tidak, maka itu orang bodoh. Atau yang mengerjakan sesuatu dia tidak tahu apakah ini mendatangkan manfaat atau dirinya atau tidak, itulah orang bodoh. Maka persis sekali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Karena termasuk kebodohan adalah mengerjakan yang dia tidak tahu apakah manfaat atau tidak untuk dirinya. Maka hati-hati bapak-bapak yang mengerjakan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan saja yang tidak bermanfaat. Orang ngoceh sana, ngoceh sini, biarin saja. Yang penting saya beribadah kepada Allah dan ini manfaat, mendatangkan manfaat. Orang berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, komentar sana, komentar sini, biarin aja. Yang penting saya merasakan manfaatnya. Itu orang cerdas. Orang bodoh yang selalu memperhatikan kata orang, tapi tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Akhirnya dia terbakar sendiri. Nah, ini capek. Ya. Sama seperti kaum Yahudi. Yahudi mengatakan, tuh ngapain orang Muslim dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah? Lalu, ente urusannya apa? Ya kan? Kamu urusannya apa? Kamu itu punya kesalahan yang lebih besar, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya? Nah, di sini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian, perhatikan. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَأْمُورِينَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Yang demikian, baru saya menjelaskan. Yang demikian itu karena kaum muslim diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. مُدَّةَ مَقَامِهِمْ بِمَكَّةِ. Selama mereka menetap di Mekah. ثُمَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ نَحْوَ سَنَةٍ وَنِصْفٍ. Lama lillahi ta'ala fi dhalika minal hikami allati sayushiru ilaihi sayushiru ila ba'dhiha. Kemudian setelah hijrah ke Madinah kira-kira sekitar 1 tahun setengah lamanya, karena Allah memiliki hikmah-hikmah di balik itu semua yang akan disebutkan sebagiannya. Wa kanat hikmatuhu taqtadi amruhum biistiqbalil Ka'bah, dan hikmahnya menuntut adanya perintah kepada mereka untuk menghadap Ka'bah. Fa akhbarahum annahu la budda an yaqula sufaha'u minan nas. Lalu Allah mengabarkan kepada mereka bahwa orang-orang bodoh di antara manusia itu pasti akan berkata, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, itu dari Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Yakni wahia istiqbalu Baitul Maqdis ay ayu syai'in sarafahum anhu, yakni mereka berpaling darinya. Kenapa? Wa fi dzalika li'tirad ala hukmillah wa syar'ihi wa fadlihi wa ihsani fasalahum wa akhbara biwuqu'ihi wa annahu innama yaqu bimman ittasafa bisafa wa qalilul aql wal hilm wad diyanah fala tubalu bihim. Lihat subhanallah ya. Jadi hikmah Allah ketika ini luar biasa. Bapak harus pahami baik-baik sehingga kita menjadi semakin mengungkap bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Ketika Allah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Minimal kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya nanti menjadikan mereka mengatakan, kenapa tuh paling dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa? Dan itu tanda kebodohan mereka. Ini hikmahnya. Paham maksud saya, Pak? Itu tanda kebodohan orang-orang Yahudi. Maka menghadap Baitul Maqdis maksudnya apa yang menyebabkan mereka berpaling darinya? Hal ini adalah sebuah bantahan terhadap hukum Allah. Yang kalau mereka mengatakan itu berarti mereka membantah hukum Allah. Kelihatan buruknya Yahudi. Paham Pak ya? Bisa dipahami Pak? Jadi ketika Allah memalingkan, kan Allah sekehendaknya memalingkan. Kita orang beriman cuma apa? Apa? Menerima sami'na wa ata'na. Dan kelihatan orang bodoh Yahudi, ketika dibandingkan ke Ka'bah, mereka mengatakan, tuh kenapa paling tuh? Maka pada saat itu terlihat mereka akhirnya memang membantah hukum siapa? Hukum Allah. Lihat, di sini saya mengatakan, hal ini adalah sebuah bantahan terhadap hukum Allah, syariat, karunia, dan kebaikannya. Maka Allah menghibur mereka, dan yaitu kaum muslim, dan mengabarkan tentang kejadiannya serta hal seperti itu hanya terjadi dari orang-orang yang bodoh, yang sedikit akal, sedikit keramahan, miskin agama. Maka janganlah kalian memperdulikan mereka, karena telah diketahui sumber perkataan itu. Orang yang berakal tidak akan memperdulikan ocehan orang-orang bodoh dan tidak mengambil pusing tentangnya. Di sini termasuk sabda firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Furqan, tanda-tanda orang hamba Allah yang Maha Pengasih adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang kalau orang-orang bodoh ngomong bodoh amat deh. Ya. Cuek. Bahasa Banjar cuek apa? Kada begitu. Itulah apa adanya sudah. Bahasa kami dengan Mas Eko hari-hari ini. Itulah apa adanya. Kalau ada yang komen, kalau ada yang itulah apa adanya. Ya, begaduh banget. Nah. Ya ini Pak. Ini bukan berarti kita tidak menerima nasihat, tidak. Kalau salah, ya berarti kita harus menerima, itu sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita benar, maka kada begaduh. Itulah apa adanya. Ya, baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini dulu kajian kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan, menyanggah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mempertegas, kadang-kadang di kalangan keluarga itu tanya gitu kan, apakah saat ini ada wujud Yahudi? Sepertinya perlu dipertegas. Kalau kita lihat Nasara itu kan kaitannya dengan ini maaf terbuka gitu, Kristen gitu. Tapi Yahudi itu apakah selain Kristen itu gitu wujud sekarang? Walaupun kadang-kadang kita juga melihat perkembangan jumlah manusia yang non-Islam itu kan lebih besar. Walantardo itu kan usaha mereka. Jadi mereka seluruh lini itu bergerak gitu untuk memperbanyak jumlah pengikut mereka. Bagaimana Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya yaitu bahwa Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul ketika Rasul SAW mengabarkan bahwa ada pohon yang nanti hari kiamat akan berkata, ya muslim ta'ala, khalfi yahudiyun faqtulhu. Wahai muslim, kesini engkau, di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Itu berarti memang ada kaum Yahudi sampai sekarang. Tidak mungkin kan nanti di mereka di akhir zaman timbul gitu. Otomatis akan ada keturunannya. Dan mereka lah itu sekarang. Yang disebut dengan negara Israel, negara Zionis, Yahudi. Dan mereka itu adalah saudara-saudaranya orang-orang yang sudah dibuat dari kerak dan babi. Allah kan ketika menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah kawan-kawan kerak dan babi. Akhirnya dibuat mereka seperti wajah Yahudi, wajah kerak dan babi. Tapi generasi itu sudah habis. Makanya kita katakan mereka adalah kawan-kawannya kerak dan babi. Saudara-saudaranya kerak dan babi. Jadi tetap ada. Kalau ingin menjawab pertanyaan mereka, maka jawabannya adalah ayat Al-Quran itu dan agama Islam secara umum itu dia abadi sampai hari kiamat. Otomatis nas-nas yang berkenan dengan Yahudi itu pun ada sampai hari kiamat. Begitu ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya jika tidak ada pertanyaan, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.